Ananias yor Safira. Gioat desike irge itma ani Ananias, yor sawama ani Safira, margeta wait lasmier ketebikan. Lasmier desike kesike giuma keta anana, odektera ke yalbati Yesus kewasi nyasoare. Sawana yo utohak tela Ananias ialades jakun. Lemade Petrus tianukti ima biohe. Ananias, kian menen lurang gesko rewait usue khatu ge ma isu karone de. Ma kirme amugak meta hula soge me mean ge man tuanu gohe. Malguban lasmer muge ta desige kesige mumu maram. Keske de anana desingu mageta. Lasmer desige len langueta desigo wasim. Ode gol nyen gueta daguno kesige wasimbo. Ode mala gol jabita gabi o giosiobo. Gol jesige mo gyanmane muhu tira langue krala gema mua lachet kema mugak met gol jesige nede. Lema mugak meta harambio de mugak meta hula sogue dagun. Gioat Ananias ito molutun Petrus itanuk desike maktei, desike bonyo lil timiatielik. Ode irje sikre mumu rato moluk telades bionyo ramtaut makise semansir. Lema delia laure dumar mama rul Ananias saat bunanke, ode hrarie imlos kemar batiram linai. Lema de anagiaik bilak jamke ena tel bonyo, Ananias sawana siukare iwena Yesus ke wasinya soare ramintike. Keske de lema hieo namsaine kiditine. Lema de Petrus tianukti ide biohe. Mlosumayao he, lasmera munor laimde migeta nege kesige ne. Desike o wahmet desike hialas ma biohe. Nde, kesike desbio. Denje Petrus tianukti wahmet desmia biohe. Jan mane munor lain de mitanuk mais kema mi coba hula sogo memean genede. Matos, irima bati mamlim lain nege rmade. Ode ana lema sosobonyo rarwe imlos kemati ramlino dagun. Gioat Petrus itanuk maktei bonyo, wahmet desikel jilti miati Petrus wasilululunwe. Ode gioat lialau desikre rasukar bonyo, Rato sa wahmet desio miatje. Lema denje hrarie imloskie matiram linai manye alai. Gioat desike iria mato hak Yesus keti Yerusalem nemumu. Ror iria salno salik nekre rato moluk tela desike bonyo ramtaut ma kise semansir. Yesus ke wasi nyasoare ralak tela masal sialikiare. Ode Yesus kewasi nyasoare rala nyatos ribun manos hula sogue, ode tela ribun masal sialikiare daku iribun ke. Ode iribun matohak Yesus ke gyala morak temte marawahuk sir, ti teras Salomo ke ti hula sogue seike. Ode iria lema matohak Yesus ke ne, lema rares marawahuk siraror iria matohak Yesus ke, biar ma irle mama toha kare ralan irmia toha kare aksialik. Odek biak bianini irire it detia balit, ma kirmia ribun sirar tohak itie buti Yesus ke, neke wahmetare ode wammanire dakun. Denjek tela masal sialikia Yesus ke wasinya soare ralan ekre, kirmia iribun kerora ir ismia sunure e isalak serinare. Neke dumar ulik sirti guarire, ode dumar amintim belu kareti salak seri desikre. Makolnye Petrus ayal yakuti sal desikre, ode wenwenan kekena sirbonyo eras sirelik. Ode iribun kerosiah nuare tinus Yerusalem kek seri des, neker madakun. Rmauror wait iriak luru kare, tabal iria ngeskua urera sukar sirma isitare kisunwe. Gioat ranor sirma bonyo eras sirmum. roban der taba Yesus ke wasinya soare. Lema deus kwe khatu lan lahukti irmia bak lenti irge yor hula sogwe, yor wasi makaria manosia lui saduki ke, neker so irala taksialikti Yesus ke wasinya soare. Denje irje sikrer gumaka Yesus ke wasinya sode sikre, marluk sire ise miet met ke kralake. Keske de met diet ke bonyo, hula sogwe wasinya so manos liait ke itamia, maliakat seya met met des wasi hol holatare. Ode yor Yesus ke wasinya so desikre, mar beti ke imloskie. Hula sogwe wasinya so manos liait desiketia nuktisir de biohe. Biai hula sogwe sege timindir, ode mia berita mumu hula sogwe tuna manet mior-mior ifnini namgeti ribun ge. Denje Yesus ke wasinya so desikre, Tohanam hula soge wasinya so manos liait des ita nukare. Lemade bol ne bonyo, rbai hula soge sei ke marajarti. Sedwe sike uskwe khatulan lahuk desike yor lianare tirawahuk sir. Ode rabuk irmianet lulti ir Yahudi nare, marak temte marawahuk sir mumu marukuntun. Sirne ke Yahudi nare wait irlian mauhut tunare. Lemade raso irire dummar batiral Yesus ke wasinya so desikreto hase miet metke. Lemade irya so desikrer batirana it se miet metke bonyo, lemarait Yesus ke wasinya so desikre. Dengerolik sirmar mamar losuti wait irlian mauhut tun desikre mar bohe. Amagwe. Giwat aram net semit met des bionyo. Aram ya to solola tare mak yusai mo era serasbu. Odir mia jaga nari, raja gati holol tak mata nari. Den jaram liaga tolola tare maram sugar. Kes cilima aram ya to sirge itelik tikra lagi. Ir mia jaga tihula sogwe sei ke wai tus kwe khatu ke. Yor ir mia bak lenti irge yor hula sogwe ne ke wai tus khatu nare. Rato molu irya so desikre tun rata nuk desikre bonyo. Lemahre ora lasai. Ode it detia nuk ti it mar bohe. Kol yosige monam sa ine anagiri tine di. Malmata rarekan sirtik tela maditi des. Desike bonyo irge ita miama yetia britketi sirmal yosude biohe. Amagwe, tomol waduk. Irya miluk sire semet met desige. Sirso raja riribun geti hula sogu seige. Gyoat irmia jaga ti hula sogu seike, waitus kwe khatu ke ito molu bonyo, yor wasi irmia jaga nare, batiral Yesus ke wasi nya sode sikre, maror sirbai wen Yahudi nare waita irlian mauhut tunde sikre rawahuk sirtike. Keske dele marala ralgiau Yesus ke wasi nya sode sikre, kaliram tau to, mamak de iribun ke anarat jahrun wasir. Lemade rana ituen Yahudi narewait irlian mauhut tunde sikre rawahuk sirti ke bonyo. Raso sirmaram dirti lulgue. Desike uskwe khatulan lahukti irmia baklenti irge yor hula sogwe desike yudu salketi sir matianuk de biohe. Hei! Haram cerik majegawe mage temyal irje siga nige mamnya jerdi. Kes kedem siak nam miala narede. Miati mia jerti nu Yerusalem ne mumude. Hore mi rusal ge maram yo he. Khali haram mia ne irje simat nye. Kes ke Petrus yor liana re halas marbohe. Haram nyege musti montio ahula soge wasi haretke. Telema bisa ma haram cuhai irge wasi haretke. Negen kya bahunwa Yesus ke, negen biagwai titul masanol bige mamiat. Keske de hula sou itiep to matrumat rasambayan tige yala ima miorif de. Ode biti lima tiakul tu seriwan ge, mahiareta ode yaori hir. Hula soge yala golges, ma ir Israela itnyege bisa matunig ituait tot nyoyap atyat nekre. mahula soge sio situet li mosal nekre bamumu. Ode aram nyegen siagak munak tela ribun maditi nekre, ma aramine mineti brit desigeti irirene. Ode hula soge memean gedaguno kliosuti irire ohe ktela nekre mlabiain. Memean nege hula soge yalti irmatoha tunita nugare. Gioat Irlian mahutun nekre rato molutun Petrus itanuk desi krebonyo, geerak sialik, marbu martabahunwa Yesus kewasinya so desi kre. Keske deti Irlian mahutun desi kre, itma ani Gamaliel, neke yos lui farisike. Ode ineke tuangguruwa itit nyetak musake, ode idakuno Yahudi naremumu neralanai. Neke imdir, ode ya somaror Yesus kewasinya so desi kreba imloskie. Maktei bonyo Gamaliel tianukti Irlian mahutun desi krema biohe. Hei waigwiri ya Israelei. Mregan maa makna mana waiguremi bumamia latirnye krenei. Mnenastiain mabasokrei. Hirgit mani ya tueras. Inege miamaliosu iohe Irlianai, makirme irirertohai. Nege irgianegea jatkuen atsir. Keskede irjumar tabahunwai. Lemade wasimatohai desikre rasku raskiai, manamrala naremumu nege lemagigakbuan. Madesige gitei bonyo. Haretroma wigeyalan. Desigo irgita miahuruk ma'ani Yudas. Nege Yosia Provinsi Galileagi. Inege suya irya Yahudi nare. Malemartoha haretroma wige. De hiurmia irirertohai. Keske de irjumar tabahunwai idagun. Lemare wasirmia tohai yare rasku iraskia miumudagun. Lemare wasiguas nurat kegolnye. Kete talak tela namit tirnye kre de rol jesbio. Kali gol nyek tela rala nekre gyo sirgebo de sige mok tela rala nekre ana lemagigak buan. Keske de gol nyek tela rala nekre gyo siya hula sogwe de sige mo waigure ana lemamyala myal sir. Kali mamak de waigure anam siorwa hula sogwe mades. Lema de tun Gamaliel itanuk desikre Irlian mahutun desikre toha. Denjerabuk Yesus kewasinya so desikre, ode raso iri rema roba nasir. Oder bueta sirma keteral Yesus ke ani kemarajar de. Makteyo tunik sirmarba. Lema de Yesus kewasinya so desikre betik toha wenrao hutun tides bionyo. Ramuk muka sir. Kali hula sogwe yilik sirma irire rahmua isir, oderet tideret miatimasun gwe kyali Yesuske. Ode se ugyakine kre lemaram resmarbay hula sogwe se ikema rajar ti, ode tise iredakun. Neke rajar, odera brita briteras ke ohe, Yesus neke iria hula sogwe isusuma ika raja, ode ia ori hirgene.